Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Taib, kita baca penghujung dalil dari haqqul mar'a ala zawjiha. Haqqul zawj ala mar'ah, hak seorang suami terhadap istrinya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma 'anil nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijali minan nisa. Dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijal minan nisa. Muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnatan, sebagai fitnah. Hiya adarru ala rijal, yang fitnah tersebut adalah fitnah yang paling berbahaya terhadap seorang laki-laki. Minan nisa, yang fitnah itu adalah timbul dari para wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku itu adalah fitnah, ya, fitnah yang lebih berbahaya bagi seorang laki-laki. Tidak ada fitnah yang paling berbahaya bagi seorang laki-laki dibandingkan fitnah dari para wanita. Dalam hadis ini bermakna bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan kepada kita bahwasanya tidaklah beliau meninggalkan fitnah, godaan, cobaan yang paling berbahaya terhadap para laki-laki dibandingkan, ya, fitnah wanita. Berarti fitnah wanita itu lebih berbahaya, ya, dibandingkan fitnah-fitnah yang lain terhadap para laki-laki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi manusia kecintaan, ya, kepada para wanita, kepada anak-anak, sebagaimana Allah jelaskan di dalam firman-Nya, zuyyinan nas juzzuyyina linnas hubbus syahwati minan nisa wal banin. Dijadikan perhiasan bagi para manusia hubbus syahwat, kecintaan, adanya syahwat kepada para wanita dan anak-anak. Iya. Setiap apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, perhiasan-perhiasan yang dijadikan kepada manusia, di antaranya adalah kecintaan mereka kepada para wanita dan anak-anak, yang ini merupakan kecintaan atau syahwat dalam masalah dunia mereka, sehingga mereka ini menjadi fitnah, menjadi tempat cobaan atau godaan naam dari manusia. Ya. Kecintaan kepada wanita, kecintaan kepada anak-anak, kecintaan pada harta, ya, kecintaan pada naam perkebunan, peternakan, yang semua ini adalah dunia. Dan semua itu dijadikan sebagai fitnah bagi manusia. Dan adanya kecondongan syahwat, ya, terhadap dunia tersebut. Maka apakah seseorang itu akan terlalaikan oleh fitnah-fitnah ini dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Naam. Dan di antara fitnah yang terbesar, yang paling berbahaya, adalah fitnah wanita. Ya. Zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Allah sebutkan, ya, fitnah yang paling terbesar, yang paling berbahaya, disebutkan yang pertama adalah minan nisa, para wanita. 6. Ya, sehingga kita harus mengerti bahwasanya ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap fitnah wanita. Ya. Karena fitnah wanita itu akan mengantarkan kepada perbuatan fahish, perbuatan keji, ya, perbuatan yang hina. Naam. Maka setiap jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada fitnah wanita, maka, ya, harus kita tutup jalan-jalan. Naam. Yang akan membuka pintu fitnah kepada para wanita, maka kita jauhi, sehingga agama kita, naam, memerintahkan untuk kita ghadul basar, menundukkan pandangan kepada para wanita ajnabiyah. Iya. Karena apa? Karena fitnah yang paling terbesar, yang paling berbahaya bagi laki-laki, itu adalah wanita. Sehingga dalam syariat ini memerintahkan kepada para wanita untuk menjulurkan jilbab-jilbab mereka, untuk mereka tahtajib, untuk berhijab, ya, untuk menutup aurat-aurat mereka kepada para wanita, para laki-laki ajnabi, ya, laki-laki yang bukan mahramnya. 6. Maka ditutup wajahnya, ya, ditutup kedua tangannya, ditutup kakinya. 6. Sehingga untuk menutup pintu-pintu yang akan mengantarkan, naam, kepada fitnah wanita. Dan ini termasuk pendapat kebanyakan para ahlul ilm, agar para wanita berhijab, menutup wajah-wajah mereka, ya, menutup kedua tangan mereka menutup kedua kaki mereka dari para lelaki ajnabi. Dan para ulama juga berpendapat mewajibkan bagi para wanita untuk mereka menjauhi diri untuk berikhtilat, ya, bercampur baur dengan laki-laki. Naam, karena bercampur baurnya laki-laki dengan wanita merupakan adanya fitnah, yang itu merupakan sebab, ya, kerusakan naam yang akan terjadi. Naam, apakah dari sisi laki-lakinya ataupun dari sisi wanitanya, ya. Ya. Tidak hanya, ya, naam, di sekitar kita, tapi juga, ya, dalam naam HP-HP, ya, pembicaraan kepada wanita ini pun akan menyebabkan, ya, fitnah, ya, terhadap laki-laki, ya, misal ketika ada telepon, ya, kemudian suaminya tidak ada di rumah, ya, maka seorang istri di rumah, ya, tidak harus mengangkatnya, ya, kecuali dia adalah familinya, ya. Adapun orang lain, ya, biarkan, enggak usah diangkat. Nah, tidak usah dijawab. Tidak usah di SMS, ya. Biarkan saja, ya. Karena apa? Untuk menutup pintu-pintu fitnah. Naam. Demikian pula, ya, para tamu yang ingin mengantarkan sesuatu ke rumah kita atau ingin bertamu ke rumah kita dalam keadaan suaminya tidak ada di tempat, ya, maka hendaknya jangan dibuka, ya, pintunya ataupun dijawab, biarkan, ya. Nah, kecuali dia adalah family kita, family dari istri dan seizin suaminya. Terlebih lagi kalau tidak ada hubungan, ya, seperti misalnya para sales-sales yang menawarkan sesuatu barang ke rumah kita, jangan dipersilakan masuk. Ya. Nah, jangan dipersilakan masuk apapun alasannya. Ya. Nah, kalau dia laki-laki ajnabi, maka tidak boleh kita membuka pintu-pintu yang akan mengantarkan kepada naam fitnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, "Ma taraktu ba'di fitnatan min adarru 'ala rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah setelah diriku, sepeninggalku, yang fitnah itu adarru minar rijal, yang paling berbahaya kepada para laki-laki, ya, kecuali fitnah itu adalah an-nisa, para wanita. 6. Ya, karena wanita menimbulkan fitnah sehingga syariat ini memerintahkan mereka untuk berhijab. Ya. Pertanyaannya, kenapa bukan laki-laki yang dihijabi? Iya. Kenapa enggak laki-laki aja yang dihijab? Wanita enggak usah. Iya. Karena, ya, yang membuat fitnah bagi laki-laki adalah wanita. Iya. Sehingga mereka yang ditutup. Iya. Ditutup wajahnya, ditutup kedua tangannya, ditutup kedua kakinya, iya, tutup auratnya. 6. Untuk menutup pintu-pintu fitnah. Iya. 6. Ini kesempurnaan syariat ini. Bukan laki-laki yang dihijab Oh, laki-laki dihijab, wanita tidak dihijab, itu tidak akan, ya, naam, tidak akan ada solusi. Ya. Yang membuat fitnah itu adalah wanita, sehingga wanita yang ditutup. Ya. Taib. Qatib bil azani wa zakumullah. Kemudian juga, ya, ketika wanita itu adalah fitnah terbesar bagi laki-laki, maka jangan bermudah-mudahan bagi para wanita untuk membuka pintu-pintu tersebut. Ya. Nah, untuk menutup pintu-pintu tersebut, ya, karena mungkin saja, ya, akan ada laki-laki yang memiliki, ya, hati yang sakit, sehingga dia akan berupaya nam untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kepada nam fitnah. Sekali-sekali jangan, ya, membuka, ya, pintu-pintu tersebut. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwasannya as-sautun nisa al-aurah, suara wanita itu adalah aurat. Ya. Suara wanita itu adalah aurat, sehingga pesankan kepada istri-istri kita, anak-anak perempuan kita, untuk menjaga suaranya. Jangan sampai terdengar, ya, oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Naam, karena bisa jadi akan menimbulkan, ya, fitnah, sakit, ya, pada hati naam laki-laki, sehingga akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang keji. Taib. Kemudian, apakah ketika wanita itu adalah fitnah, bolehkah mereka keluar dari rumahnya untuk melakukan sholat berjamaah di masjid? Ya. Jawabannya, syariat ini tidak melarang wanita keluar rumah untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Tidak ada larangan. Dengan syarat, ya, dengan syarat. Kalau tidak ada atau tidak membuat fitnah bagi laki-laki. Nah, kalau tidak membuat fitnah bagi laki-laki, maka dibolehkan. Ya. Tetapi jika di sana menimbulkan fitnah bagi laki-laki, maka tidak diperbolehkan. Ya. Maka tidak diperbolehkan. Dan, ya, menempatkan saf wanita di belakang laki-laki, bukan di sebelah. Ya. Sebagian masjid kaum muslimin menempatkan wanita, saf wanita itu di sebelah. Ya. Di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Maka yang terbaik adalah saf wanita itu, ya, adalah akhiruha, yang paling terakhir. Wa syarruha awwaluha, dan yang paling terjelek saf wanita itu adalah yang paling terdepan. Jadi ketika sholat berjamaah, maka hendaknya mengisi bagian yang paling terbelakang. Ya. Paling terbelakang jika itu adalah saf wanita. Ya. Kalau laki-laki adalah yang paling terdepan. Ya. Yang paling terdepan. 6. Begitu pula, ya, ketika keluar sholat Id harus aman dari fitnah. Ya. 6. Tidak boleh bercampur antara laki-laki dan wanita. Ya. Di musalla atau di lapangan. 6. Dan ini ditunjukkan oleh beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan mengimami mereka para wanita. Ya, sebagaimana hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW berkhutbah berdiri di hadapan manusia, kemudian berkhutbah mengkhususkan untuk nasihat kepada para wanita. Ini menunjukkan bahwasannya para wanita ditempatkan di tempat yang tersendiri, di tempat yang tersendiri. Nah, ini dilakukan pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana ketika itu wahyu turun, kuatnya agama mereka, kuatnya iman mereka, tetapi bagaimana penjagaan terhadap fitnah-fitnah tersebut. Enam, itu ketika zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang agama mereka kuat, iman mereka tinggi. Bagaimana dengan kita yang jauh dari kenabian? Enam, maka seorang wanita dia boleh menghadiri sholat berjamaah dengan syarat di masjid, dengan syarat ketika tidak ada fitnah, ketika tidak ada fitnah. Nah, ini dalam keadaan sholat. Bagaimana jika keadaan taklim, majelis taklim? Nah, maka tidak ada bedanya. Nah, maka seorang wanita dia harus ditempatkan pada tempat yang terjauh, untuk tidak bercampur dengan para laki-laki. Bukan hanya sekedar hijab, kemudian hijabnya setengah meter sehingga ustadznya bisa melihat para wanita. Nah, ini adalah perkara yang mengantarkan kepada fitnah, yang mengantarkan kepada fitnah. Nah, dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, menunjukkan kepada kita bahwasanya siapapun dia, siapapun dia, para laki-laki, nah, maka wanita itu fitnah bagi dirinya. Apakah dia adalah seorang ustadz, apakah dia seorang guru, apakah dia seorang ulama, wanita itu adalah fitnah. Enam, taib. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Taib, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.